بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam-ragam nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, nikmat yang kita tidak bisa menghitung, tidak bisa mengkalkulasikan atau tidak bisa membilangnya karena terlalu banyak. Sekaligus kita tidak pernah akan punya kemampuan bagaimanapun kita kerahkan segala-galanya untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang telah dianugerahkan berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan kita cukupkan pada ketidakmampuan kita untuk membilang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kita akan berupaya dan berusaha untuk mencari dari sekian nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakah yang paling besar, manakah yang paling tinggi nilainya, yang paling mahal harganya. Pengklasifikasian nikmat di dalam hidup untuk kemudian kita bisa memberikan segala kemampuan untuk menjaga dan melindunginya. Kita tidak akan menukar dengan apapun, kita tidak akan melelang dengan harga apapun, kita tidak akan melepaskan dengan janji apapun, kita tidak akan membarter nikmat yang paling mahal dan paling berharga itu. Tentunya kita sudah memahami bahwa nikmat berislam dan beriman adalah nikmat yang paling mahal. Tentu nikmat berislam dan beriman yang paling mahal itu di saat kita benar-benar mengetahui dengan benar, memahami dengan benar, mengamalkan dengan benar apa yang itu merupakan konsekuensi daripada al-Islam dan al-Iman. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala telah memberitahukan kita konsekuensi Islam sebagai sebuah nikmat yang besar, paling mahal harganya di dalam hidup. Di saat beliau mendefinisikan al-Islam dengan mengatakan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid al-asma wa sifat. Al-istislamu lillahi bitauhid, memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ati, tunduk dan patuh dengan ketaatan. Wal-khulusu au al-bara'atu minasyirki wa ahli, al-bara'atu minal bida'i wa ahlihi wa ahliha wa syirki wa ahlihi. Termasuk dari konsekuensi seseorang berislam adalah berlepas diri dari segala macam bentuk kemaksiatan, ma'asi. Berlepas diri dari segala macam bentuk pelaku maksiat. Berlepas diri dari pelaku bid'ah dan kebid'ahan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Jadi Islam sebagai anugerah dari Allah Azza wa Jalla dan termasuk nikmat yang mahal harganya, di saat kita memahami dan mengamalkannya dengan benar, maka termasuk dari konsekuensi al-Islam yaitu berlepas diri dari segala ragam kemaksiatan dan pelaku maksiat, berlepas diri dari penyimpangan dan para yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla di saat Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kita nikmat yang paling mahal ini, untuk kita mengeluarkan segala kemampuan menjaganya, memeliharanya, melindunginya. Barakallahu fikum. Maka tentu salah satu upaya untuk melindungi nikmat yang besar ini, kita terus belajar, kita terus mengkaji dan mendalami agama Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri dengan kitabullah, mendekatkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sekian bimbingan hidup di dalam al-Islam, apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, di saat kita sebagai seorang hamba mau tidak mau bahkan pasti melakukan perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah lewat, ternyata perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala akan banyak rintangan, akan banyak ujian dan godaan, upaya-upaya setan untuk menghalangi, menyesatkan, memalingkan itu adalah tinggi, seperti yang telah disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada seorang pun yang melangkahkan kakinya menuju Allah Azza wa Jal kecuali dia harus berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak akan menginginkan dia dekat dengan Allah. Berhasil dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla, minimal dinodai dan dikotori langkahnya. Baik dinodai atau dikotori langkahnya atau dicegat langkahnya, itu adalah malapetaka. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena menuju Allah kita disuruh berlomba-lomba. Seperti yang telah kita ketahui di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Contohnya, qala Allahu Azza wa Jal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju Rabb kalian, menuju pengampunan Rabb kalian dan menuju surganya seluas langit dan bumi. Barakallahu fikum. Baik kita ternodai perjalanannya, maka itu adalah kegagalan. Karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk melakukan perlombaan, bahkan bersemangat. Jangan sampai kita dirundung oleh kemalasan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau melakukan upaya-upaya yang akan bermanfaat, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tapi ingat, memintalah engkau kepada Allah dan jangan bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Maka tentu dalam perjalanan seseorang menuju Allah Azza wa Jalla akan banyak ujian, rintangan, cobaan, gangguan di dalam perjalanan itu. Maka sayap yang harus kita miliki sempurna. Maksudnya kedua sayap itu harus sempurna. Mungkin belum pernah kita melihat seekor burung terbang dengan satu sayap, tidak akan bisa. Maka dua sayap yang kita pergunakan untuk bisa berjalan dengan seimbang menuju Allah Azza wa Jalla. Pertama, menyaksikan, mengakui nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Tentu ini yang akan melahirkan kecintaan kepada Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua sayapnya adalah berupaya untuk mengenal aib diri kita dan juga mengevaluasi amal-amal kita. Kalau kita sudah melakukan hal itu, akan melahirkan kemuliaan-kemuliaan besar di belakangnya. Kita akan menjadi orang yang menghinakan diri di hadapan Allah, pantas. Tapi menghinakan diri di hadapan manusia, tidak pantas. Kedua, tunduk dan patuh, inkisar, dengan penuh ketundukan dan kepatuhan, pantas kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak pantas kita berikan kepada manusia. Al-iftiqar, rasa butuh yang sangat, kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pantas kita berikan kepada manusia. Dan selalu mengevaluasi diri dan mengenali aib-aib diri, serta mengoreksi selalu amal, akan memperlihatkan diri kita di hadapan Allah orang yang selalu merasa bangkrut. Yang namanya bangkrut, ya tentu membutuhkan segala-galanya. Kalau seseorang membuka usaha, taruhlah kopi, tiba-tiba bangkrut, utangnya sana-sini. Tidak ada yang diharapkan kecuali uluran. Ya saudaranya, saudarinya, barakallahu fikum. Nah, orang yang selalu memutolaah aib dirinya dan mengoreksi amal-amalnya, akan memandang di hadapan dirinya itu orang yang bangkrut. Tidak akan, wah ana sudah siap kok menghadap Allah, saya sudah begini, begitu, begini, begitu. Oh tidak. Ya saya kok menjadi penyebab adanya ini, adanya itu, dia berhasil ini, itu. Oh tidak. Anda tidak akan melihat diri Anda seperti itu. Mari kita lihat. Kata beliau, wa aqrabu babin dakhala minhu al-'abdu 'ala Allah ta'ala huwa al-ikhlas. Pintu yang paling dekat seorang hamba masuk kepada Allah Azza wa Jalla, pintu yang paling dekat menuju Allah itu adalah al-ikhlas, merasa sangat sangat sangat sangat butuh kepada Allah. Ya, wa aqrabu babin dakhala minhul 'abdu 'ala Allah ta'ala wal ikhlas. Pintu yang paling dekat seorang hamba masuk kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-ikhlasu, yaitu muflis, bangkrut. Barakallahu fikum. Bagaimana sih gambaran bangkrut di dalam hidup kita sebagai pintu yang paling dekat untuk kita masuk menuju Rabbina subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, fala yara li nafsihi halan. Dia tidak memandang dirinya itu punya hal, kemampuan, kewibawaan, kondisi yang baik dan bagus. Oh enggak. Barakallahu fikum. Fala yara li nafsihi halan wala maqama, dan punya kedudukan. Mau jadi anak kiai, mau jadi anak alim ulama, mau jadi ini. Oh enggak ada itu. Ya. Jadi jangan sekali-kali dia menyaksikan, atau orang yang muflis itu tidak akan menyaksikan bahwa dirinya itu punya, ya, kondisi yang baik, kemudian kedudukan dan posisi. Juga wala sababan yata'allaqu bih. Dia juga tidak melihat dirinya itu sebagai sebab yang dia bisa bergantung dengannya. Wes, ana punya kekuatan, ana punya ini, ana punya ini, saya mampu, saya bisa, saya sanggup, saya kuat, saya. Fala wala sababan yata'allaqu bihi. Dia tidak melihat dirinya sebagai sebab yang dia bergantung dengannya. Berarti bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala wasilatan minhu, dan dia tidak memandang dirinya itu sebagai jembatan, dengan sia sebagai jembatan, merasa dirinya sebagai jembatan. Ya munnu biha, terus mengungkit. Ya munnu biha, dia ungkit di kesempatan, diungkit kesempatan pembicaraan di majelis khusus, diungkit. Karena saya dia bisa, karena ia dia bisa, saya ini terus. Ya, memang benar dia sebagai wasilah, tetapi Anda sebagai wasilah bukan kemudian untuk Anda ungkit. Karena yang menjadikan Anda wasilah itu Allah, yang memberi dia itu adalah Allah. Barakallahu fiik. Anda sebagai wasilahnya. Tapi ketika Anda ungkit wasilah Anda, diri Anda sebagai wasilah, maka ini adalah gambaran keangkuhan dan kesombongan. Ya. Jadi barakallahu fiikum, ini definisi al-ikhlas. Dia tidak memandang dirinya punya kedudukan, punya posisi, tidak memandang dirinya sebagai sebab yang dia bergantung dengannya, atau sebagai wasilah yang dia ungkit wasilah itu. Bal yadkhulu 'alallahi ta'ala min babil iftiqaris sarf wal iflasil mahab. Akan tetapi Dia masuk kepada Allah Azza wa Jalla melalui pintu kebutuhan semata dan kebangkrutan murni. Dia benar-benar iftikar, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, tentu ini adalah sebagai sebuah masukan bagi kita semuanya di dalam hidup. Di saat kita melakukan kebaikan, jangan wah karena mampu melakukan kebaikan, wah sudah mulutnya tidak berhenti-berhenti untuk mengangkat dirinya, menganggap dirinya, kalau tampak dirinya begini-begini, kalau, oh jangan. Anda melakukan kebaikan itu harus menampakkan Anda ini sedang masuk menuju Allah melalui kebaikan-kebaikan itu. Maka nampakkan iftikar, kebutuhan yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau harus melakukan itu semua dalam kondisi ikhlas, sehingga tidak ada orang barakallahu fikum yang bisa, wis ana jamin, ya, Anda barakallahu fikum tidak melakukan ini, saya yang akan terdepan, saya yang akan menanggungnya. Ya jangan, tidak ada itu semuanya di dalam agama barakallahu fi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ithm 'alal mubashir. Dosa atau pahala ya terkait dengan barakallahu fikum langsung yang berbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Anda akan dikenai dosa kalau Anda sebagai ya penolong, penopang, penganjur, mengajak, ya, Anda mendapatkan dosa barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi bahwa semua pintu-pintu kebaikan yang kita masuk kepada Allah Azza wa Jalla dengannya harus memperlihatkan diri bahwa kita ini adalah iftikar, orang yang sangat butuh kepada Allah dan orang yang memang bangkrut benar-benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kata beliau barakallahu fikum, dukhulu man qad kasura al-faqru wal miskana wal miskina qalbahu hatta wasalat tilkal kasratu ila suwaida'ihi fansada'a. Kata beliau, yaitu orang yang masuk kepada Allah melalui pintu iftikar, al-ikhlas mahat itu adalah masuknya orang yang telah al-fakr kefakirannya, kemiskinannya telah merayap ke hatinya sampai kemudian al-kasrah barakallahu fikum, ya, kepatuhan dan ketundukan itu sikapnya sampai kepada lubuk hatinya sehingga benar-benar terang benderang. Fan sada'a wa syamalatul kasratu min kulli jihatihi, sehingga kasra itu benar-benar melingkupi semua sisi hidupnya. Adanya patuh, na'am, sami'na wa ata'na, kami patuhi, kami dengar. Orang rame-rame, apa sih hikmah di belakangnya? Oh, sebentar, Anda jangan bertanya apa hikmahnya lalu kemudian Anda mau tunduk dan patuh kalau menguntungkan. Oh, jangan. Barakallahu fiik. Sekarang bentuk kepuasan atau bentuk seseorang atau sikap seorang mukmin yang masuk menuju Allah Azza wa Jalla, dia liputi ketundukan dan kepatuhannya dari semua sisi barakallahu fikum. Wa ma kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada lagi sikap yang dikeluarkan oleh orang yang beriman di saat datang apapun dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya kecuali sikap sami'na wa ata'na. Wa syahida daruratu ila rabbih azza wa jal. Kemudian, wa syahada, mempersaksikan daruratahu, kebutuhannya yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamala faqatahu wa faqrahu ilaih. Dan memperlihatkan kesempurnaan kemiskinan dia dan kebutuhan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqah, sama artinya fakir, miskin. Wa anna fi kulli dharratin min dharratihi adh-dhahirati wal batinah faqatan tammatan. Semua hal yang paling kecil dalam bentuk lahiriah dan batiniahnya benar-benar sangat membutuhkan yang sempurna, berada di dalam kebutuhan yang sempurna. Wa daruratan kamilatan ila rabbih tabaraka wa ta'ala, berada di dalam kebutuhan yang sangat-sangat sempurna, kebutuhannya itu sangat kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, ini terkadang barakallahu fikum kuatnya godaan setan dan kuatnya bisikan-bisikan kejelekan, kuatnya dorongan-dorongan kejelekan, sehingga kita tidak merasa yang sangat. Loh, buktinya, di saat diajak untuk kebaikan, di saat diajak untuk melakukan barakallahu fikum, masuk ke pintu-pintu ketaatan, masih ngitung-ngitung, apa sih keuntungannya di belakang? Ada ke? Ya, barakallahu fikum. Yang dilirik adalah hitungan duniawi. Kalau persoalan amal soleh dinilai dengan hasil duniawi, tidak pernah akan sampai. Mesti gagal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat amal soleh itu yang di jadikan bahan hitungannya adalah nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal, disitulah letak barakallahu fikum keikhlasan, kesabaran, dan seterusnya. Ya? Kenapa? Karena kalau orang yang benar-benar tulus dan ikhlas melakukan atau masuk ke pintu kebaikan menuju Allah, maka akan besar godaan rayuannya, besar. Ujiannya luar biasa, barakallahu fikum. Ya? Jadi beda. Kalau orang masuk menuju kebaikan melihat duniawi. Duniawi yang dilirik apa sih? Dapatnya apa sih, jabatan yang akan diperoleh apa sih, barakallahu fikum, maka ujiannya kecil. Karena atas dasar apa mau diuji yang besar, sementara dia mencari akhirat kepingin duniawi, barakallahu fikum. Ya memang akan diberi, hasil duniawi itu akan dia dapatkan, tapi akhirat hancur, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah letaknya untuk terus kita belajar. Untuk menyadarkan diri kita ini agar selalu dalam koridor hamba yang fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memasuki contohnya ibadah sholat. Barakallahu fikum. Terkadang kan ibadah sholat itu hanya sebagai sebuah kewajiban dari Allah azza wa jalla. Padahal itu merupakan gambaran fakirnya kita kepada Allah. Tapi jarang tergambar bahwa ini merupakan sebagai sebuah kebutuhan di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla akan membantu, akan menolong melalui sholat ini. Allah Azza wa Jalla akan memberkahi melalui sholat ini. Jarang kita jadikan diri kita itu fakir melalui sholat itu. Demikian juga kaitannya dengan amal-amal soleh, barakallahu fikum, yang lain, baik bersinggungan dengan orang lain ataupun buat diri kita sendiri. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan, artinya membangunkan kita. Ayo, ini kondisi hamba yang harus tertancap pada lubuk hatinya, bahwa dia itu berada dalam faqah tamah, kebutuhan, kefakiran, kemiskinan yang sangat-sangat-sangat sempurna. Tidak ada satupun dari sebesar zarrah lahiriah dan batiniahnya kecuali ada di dalam kebutuhan yang faqah. Ya, apa sekarang kita mau ambil contoh? Ya, rambut contohnya. Bukankah seseorang kalau melihat rambutnya kok ada yang jatuh, barakallahu fikum, nyisir malah rontok. Ya. Barakallahu fik. Sampai kemudian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dia mencoba ganti sampo, mencoba ini, ya tetap rontok. Salah satu artinya bahwa kita itu sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jal. Sampai kemudian barakallahu fikum, sampai ya botak misalkan, ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dia membutuhkan. Jadi sebesar apapun lahiriah dan batiniahnya berada di dalam kondisi faqah tamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan, wa annahu in takhalla anhu tarfata ainin halaka. Apabila Allah Azza wa Jalla melepaskan diri darinya walaupun sekejap mata, halaka, dia akan binasa. Binasa dia, barakallahu fikum. Ya, maka tentunya ini mengingatkan agar jangan kita terlalu sombong di dalam hidup. Jangan menyombongkan diri, barakallahu fik. Ya, Allah Azza wa Jalla membimbing kepada yang terbaik. Anda atau kita menganggap ini loh jalan yang terbaik menurut saya. Jangan. Tinggalkan barakallahu fikum anggapan-anggapan itu. Wa khasara khasaratan la tujbar. Kalau Allah Azza wa Jalla melepaskan dirinya darinya, tidak diurus, maka dia akan merugi dengan kerugian yang tidak mungkin akan bisa tertambal. Tidak akan mungkin akan bisa tujbar, ditutupi kerugian itu. Illa kecuali ayya'udallahu ta'ala alaih, Allah kembali menjaga dia, melindungi dia, memelihara dia. Ya, Allahu Akbar. Maka berdasarkan ini semua, barakallahu fikum, sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita istiqamah di jalannya, sehingga kita merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengejar bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita mencari wejangan-wejangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kerjakan apa yang diperintahkan. Kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Kita jauhi apa yang dicegahnya. Kecuali bila Allah subhanahu wa ta'ala kembali atasnya, wa yatadarakahu birahmatihi, Allah kembali menaburkan, memberikan, mengasih rahmatnya, baru dia lepas dari kebinasaan, barakallahu fikum. Gambaran seperti ini ma'asyira al-muslimin dan muslimat, maka yang paling merasa beruntung di dalam hidup adalah orang-orang yang Allah bimbing untuk menapaki jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendatipun dunia tidak ada di dalam genggaman, rupiah tidak ada di dalam tabungan, barakallahu fikum, 1% tidak ada di dalam kantong, tapi dia menjadi orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Paling tenang, paling tenteram, barakallahu fikum. Tidak gundah gulana rahimani wa rahimakumullah. karena Allah subhanahu wa ta'ala membantu dia, menolong dia untuk kemudian menghadapi dunia ini dengan akhiratnya. Tidak kemudian sebaliknya, melelang akhirat dengan duniawi, dengan dunia. Barakallahu fikum. Wala tariqa ilallahi ta'ala aqrabu minal ubudiyati. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Maka ini adalah sebuah kesimpulan dari apa yang beliau bahas. Bahwa Anda telah menemukan pintu yang paling dekat menuju Allah itu adalah al-iftikar wal-iflas. Dalam bentuk kefakiran dan kebangkrutan hidup. Berarti bagaimana jalannya kalau demikian? Wala tariqa ilallahi ta'ala akrab minal ubudiyati. Tidak ada jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dekat dari al-ubudiyah. Tidak ada jalan. Wala hijaba aghlab minad da'wa. Dan tidak ada benteng tirai hijab yang paling tebal, tebal, tebal dari hanya sekedar pengakuan dakwah. Mengaku barakallahu fikum sebagai muslim, banyak prinsip al-Islam dilanggar. Mengaku sebagai seorang beriman, banyak konsekuensi iman yang ditentang. Bahkan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya. Mengaku diri sebagai seorang sunni salafi, banyak prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang ditentang barakallahu fikum, yang dilawan, yang ditinggalkan rahimani wa rahimakumullah. Wala hijab aghlab minad da'wa. Tidak ada hijab yang paling tebal. Tidak ada penutup yang paling tebal daripada hanya sekedar ad-da'wa, pengakuan semata. Barakallahu fikum. Subhanallah. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita menjadikan kesempatan yang Allah bukakan di waktu-waktu ujiannya bersifat menyeluruh di kehidupan hamba ini, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan selalu keistiqomahan sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.